Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Wa ba'd. Fa inna afdaqal hadisi kalamullah. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الأحبة الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyebutkan beberapa contoh dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yang didapatkan dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dan juga sempat kita menyebutkan beberapa nama-nama yang datang dalam suatu hadis yang dhaif yang tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan beberapa nama-nama Allah, namun ternyata para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwasannya nama-nama tersebut bukanlah merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dari pelajaran ini, berkata rahimahullah ta'ala, ala kam naw'in dalalatul asma'il husna, ada berapa jenis dalalah al asma'il husna, yakni apa indikasi yang tercakup di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Jadi bagaimana jika ada suatu nama, apa yang tercakup nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa apa tercakup di dalam nama-nama tersebut, apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Ketika kita menyebutkan satu nama Allah subhanahu wa ta'ala, sifat apa yang bisa kita ambil dari yang ditunjukkan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Hiya ala salasati anwa'in, di mana ada tiga indikasi atau tiga dalalah dalam nama-nama Allah subhanahu, dalam penyebutan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalalatuha ala dhati mutabaqah, yang pertama adalah penunjukan atau indikasi terhadap nama-nama Allah yang menunjuk kepada zat, yang mencocoki zat Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan dalalatul mutabaqah, ad-dalalah al-mutabaqah. Kemudian yang kedua, dalalatuha ala sifatil mustaqqah minha tadammunan, yaitu indikasi terhadap nama-nama Allah yang menunjukkan terhadap sifat-sifat Allah yang terpecah dari nama-nama tersebut. Tadammunan, yaitu yang mencakup dari nama-nama Allah. Wa dalalatuha, yang ketiga atau yang disebut dengan apa, ad-dalalatul mutadhammi, ad-dalalatul tadammun, ad-dalalah at-tadammun. Nanti insyaallah dengan apa, dengan misal, dengan contoh lebih gampang untuk dipahami. Kemudian yang ketiga adalah dalalatuha ala sifatil lati mashtaqqat minha iltizaman, yakni sebuah indikasi akan sifat-sifat Allah secara iltizam, secara lazim, secara mengharuskan kita mengeluarkan nama sifat-sifat tersebut, namun mashtaqqat minha, namun apa, yang terpecah darinya, yang terpecah darinya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama terdapat tiga jenis ad-dalalah atau tiga jenis indikasi akan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dalalatul mutabaqah. Yang pertama adalah dalalatul mutabaqah, Apa itu dalalatul mutabaqah? Yaitu sebuah indikasi dari sebuah lafaz atau pada sebuah lafaz yang menunjukkan makna secara keseluruhan. Yang menunjukkan makna secara keseluruhan, yakni menunjukkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, yang mencocoki zat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula mencakup sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Dalalatul mutabaqah. Nah, kita baca contohnya agar lebih dipahami. Qala ma misalu dzalika? Apa contohnya? Contohnya, misalu dzalika ismuhu ta'ala ar-rahmanur rahim. Contohnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala ar-rahman dan juga ar-rahim. Yang maha apa pengasih dan maha penyayang. Yadullu ala dzatil musamma wa huwa Allahu azza wa jalla mutabaqatan. Maka nama ar-rahmanir rahim ini menunjukkan adanya sebuah zat, adanya satu zat yang diberi nama dengan ar-rahmanir rahim, yaitu apa? Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari dalalah, yakni dari sebuah nama itu kita menunjukkan bahwa adanya satu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ar-rahman, ar-rahmah, yang memiliki sifat ar-rahmah. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan dalalah al-mutabaqah. Bahwasanya ketika ada satu nama menunjukkan ada zat yang memiliki nama tersebut. Nah, ketika kita membawakan nama Allah Subhanahu wa taala ar-rahman dan ar-rahim, menunjukkan bahwasanya di sana ada nama ini menunjukkan bahwa adanya satu zat yaitu yang memiliki sifat ar-rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan dalalah al-mutabaqah. Kemudian jenis yang kedua yaitu dalalah at-tadammun. Dalalah at-tadammun. Jadi apa? Lafaz yang menunjukkan sebagian maknanya. Sebagian maknanya. Maka artinya menunjukkan zat sendiri dan apa? Sifat sendiri. Contohnya, wa ala sifatil mustaqqa minha wa hiya ar-rahmah tadammunan. Yani bahwasanya ketika kita menyebutkan ar-rahman menunjukkan adanya sebuah sifat yang terpecah darinya, yang terpecah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bercabang darinya, yaitu apa? Sifat ar-rahmah. Ini ar-rahman itu salah satu yang tercakup di dalamnya, salah satu sifat yang tercakup di dalamnya adalah sifat ar-rahmah, sifat penyayang. Wa ala ghairiha, dan jenis yang ketiga yaitu dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam yaitu apa? Dalalatul lafz, yaitu sebuah lafaz yang menunjukkan ala amrin kharijin anhu wa ma'nahu, an ma'nahu, yaitu sebuah lafaz yang menunjukkan akan perkara di luar dari makna yang terkandung dari lafaz tersebut. Maka contohnya di sini ar-rahman. Jadi jika dalalatul mutabaqah itu menunjukkan adanya Allah, zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ar-rahmah, kemudian dalalah apa at-tadammun, artinya bahwasanya nama ar-rahman itu tercakup di dalamnya sifat ar-rahmah, sifat ar-rahmah. Kemudian dalalatul iltizam, artinya ada dari lafaz ar-rahman menunjukkan adanya perkara yang di luar tersebut yang diharuskan ketika kita menyebutkan lafaz ar-rahman, yang ini harus kita sifatkan ketika kita menyebutkan nama ar-rahman. Nah, contohnya lam tashtaku minha kal hayati wal qudrati iltizaman. Wa ala ghairiha min as-sifati allati lam tashtaq minha kal hayati wal qudrah iltizaman. Nah, adapun secara iltizam, secara lazim, yakni secara keharusan ketika kita menetapkan nama-nama Allah yaitu nama ar-rahman, maka mencakup di dalamnya, menunjukkan di dalamnya ada satu sifat yang ada sifat-sifat yang walaupun tidak terpecah dari kata Rahman Ar-Rahman, namun harus kita tetapkan seperti apa? Al-Hayat wal-Qudrah, yani kehidupan dan Al-Qudrah. Yani Allah Subhanahu wa taala itu ada hidup, kemudian Al-Maha hidup, kemudian apa? Al-Qudrah memiliki apa? Kemampuan. Memiliki kemampuan. Nah, dibawakan oleh para ulama contoh yang lainnya, yaitu ketika mereka mencontohkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang Maha mencipta, yang Maha menciptakan. Maka dari nama Al-Khaliq ini menunjukkan bahwasannya di sana ada zat yang Maha menciptakan, yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan dalalatul mutabaq. Kemudian dalalatul at-tadammun menunjukkan dari nama Allah Al-Khaliq adanya sifat yang terpecah darinya. Al-Khaliq yakni dalam bahasa Arab Al-Khaliq itu isim fa'il atau yang menciptakan. Maka terpecah dari nama Al-Khaliq ini sebuah sifat yang disebut dengan sifatul khalq atau sifat Allah, yaitu penciptaan. Ini yang disebut dengan dalalah al-tadammun, bahwasanya ada satu sifat yang terpecah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalalatul iltizam bahwasannya ketika Allah, kita menetapkan nama Allah Al-Khaliq yang Maha menciptakan, maka secara keharusan, secara lazim bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha mampu. Yani kita mengeluarkan dari nama Allah Al-Khaliq sifat Al-Alim dan sifat Al-Qudrah. Walaupun Al-Alim dan Qudrah itu bukanlah pecahan dari kata Al-Khaliq seperti Al-Khulq. Ini Al-Khaliq pecahan katanya adalah Al-Khulq. Sama-sama memiliki apa? Dari fi'il khalaqa, yani menciptakan. Ini maksudnya pecahan. Adapun Al-Alim jauh, sifat yang berbeda. Kemudian Al-Qudrah atau kemampuan, Maha mampu itu sifat yang berbeda. Namun dari kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alim, Maha mengetahui dan juga apa? Maha mampu. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk Allah seluruhnya. Makhluk-makhluk ini seluruhnya dengan bentuk yang detail, dengan apa? Apa namanya? Bentuk yang agung, yang besar, ada yang kecil, ada yang besar. Tidak mungkin dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut, Allah tidak mengetahui dan juga tidak mampu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan dan juga kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan. Sehingga dari kata Al-Khaliq, dari nama Al-Khaliq kita mengeluarkan sifat Allah Al-Alim dan Al-Qadir. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardh mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Begitu pula menciptakan bumi seperti itu, yakni 7 lapis bumi pula. Yatanazzalu al-amru bainahunna, yang di mana berlaku perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah subhanahu dan bahwasanya Allah subhanahu wa taala itu ilmunya mencakup segala sesuatu. Artinya apa? Di sini Allah subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasannya ketika Allah subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya Allah itu maha mengetahui, maha mengetahui, dan Allah subhanahu wa taala itu maha mampu, maha mampu, sehingga dengan itulah Allah subhanahu wa taala menciptakan apa, makhluk-makhluk Allah. Dan tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk apa, menciptakan. Dan ini maka, oleh karena itu maka dari lafaz al-Khaliq keluar, kita keluarkan sifat-sifat lainnya yang tidak terpecah dari lafaz al-Khaliq, sifat-sifat yang lainnya. Begitu pula nanti nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Jadi mana nama-nama Allah itu menunjukkan akan zat Allah, kemudian menunjukkan sifat yang terpecah dari nama tersebut, dan menunjukkan sifat lainnya yang tidak terpecah dari nama tersebut, namun diharuskan kita menetapkan sifat tersebut karena masih berkaitan dengan apa, nama-nama tersebut. Nah, inilah apa? Sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hakadza sa'iru asma'ihi. Kata Syekh Rahimahullah taala, begitulah semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menunjukkan akan zat Allah, menunjukkan akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan sifat yang tercantum, tercakup, yang terpecah dari nama yang kita sebutkan, kemudian apa, mencakup pula, menunjukkan pula akan nama-nama sifat-sifat lainnya yang tidak terpecah dari nama yang disebutkan. Wadalika, kata Syekh, bikhilafil makhluk. Nah, ini perbedaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk. Berbeda dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad yusamma hakiman wa huwa jahil. Faqad yusamma hakiman wa huwa jahil. Maka makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin diberi nama hakim. Seseorang dari kita mungkin kita diberi nama hakim, orang yang apa, mengetahui hikmah. Maknanya adalah yang mengetahui akan hikmah. Wahuwa jahil, dalam keadaan orang yang bernama hakim tersebut, dia apa, jahil. Dia jahil, tidak mengetahui apa-apa. Wahakaman wahuwa zalim. Atau seseorang diberi nama hakam atau yang adil, namun ternyata dia sifatnya apa? Zalim. Wa azizan wa huwa dalil. Atau diberi nama aziz, yang mulia, namun apa, ternyata orangnya hina. Syarifan wa huwa wadhi'. Atau diberi nama syarif, atau yang memiliki kemuliaan dari segi nasab, dalam keadaan apa? Wa huwa wadhi', dia rendah nasabnya misalnya. Wa kariman wa huwa la'im. Atau seseorang diberi nama, makhluk-makhluk Allah diberi nama apa? Diberi julukan karim, yang dermawan, dalam keadaan ternyata dia apa? La'im, bakhil, dia tidak dermawan. Wa salihan wa huwa talih. Atau seseorang diberi nama salih, orang yang salih, yang baik, namun ternyata apa? Talih, tidak baik. Wa sa'idan wa huwa syaqi. Atau diberi nama sa'id, atau yang gembira, namun apa, ternyata wa huwa syaqi, dia menderita. Wa asadan wa hamdalatan wa alqamatan. Atau diberi julukan-julukan seperti asad, yakni pemberani. Ini asad, hamdalah, dan alqamah, ini merupakan apa, nama-nama singa yang apa namanya, diberi julukan bagi orang-orang yang pemberani. Wa laisa kadzalik, dalam keadaan ternyata orangnya apa, penakut. Fa subhanallah wa bihamdihi wa huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalqahu. Nah, maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan pujian, dengan apa? Pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Yani, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sifatnya pun seperti yang diberikan kepadanya nama tersebut. Berbeda dengan apa yang disifatkan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Maka ini menunjukkan bahwasannya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu a'lamun wa awtaf, itu nama dan juga sifat yang mencocoki nama tersebut. Nama-nama Allah yang husna itu a'lam wal awtaf, yakni nama yang dimana sifatnya itu sama seperti apa yang dinamakan, berbeda dengan nama-nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan asma atau a'lam mujarrada, hanya sekedar nama, hanya sekedar nama. Maka ketika kita Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama kepada dirinya Allah, bahwasanya Allah itu apa? As-Sami', yang maha mendengar. Maka dikeluarkan dari nama As-Sami' itu sifat As-Sama', sifat mendengar. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar segala sesuatu, dan tidak ada apa suara pun yang jatuh kecuali didengar, yang berbunyi kecuali didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah ketika disifati atau diberi nama dengan Al-Basir, yang maha melihat, maka di dalam nama Al-Basir tersebut terdapat sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Basar, penglihatan, yang Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, baik yang gelap sekalipun, yang tidak terlihat oleh makhluk-makhluk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan Al-Aziz, Al-Qadir, maka sifat yang dikeluarkan dari nama tersebut adalah sifat yang mencocoki dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan nama-nama makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang dia dinamakan oleh orang lain atau dia menamakan dirinya sendiri. Orang dinamakan dengan nama misalnya seperti yang dicontohkan di sini, dinamakan sebagai seorang hakim, diberikan julukan hakim misalnya, dalam keadaan orangnya jahil. Atau ada orang yang diberi nama apa? Muhammad, namun ternyata memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tidak terpuji. Yani, namun terkadang tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Terkadang ada di dan apa? Banyak juga seperti itu. Artinya orang yang dinamakan sebagai karim misalnya, orang yang dermawan, dan dia memiliki sifat dermawan. Dia memiliki apa? Sifat dermawan. Jadi tidak dipersyaratkan, tidak diharuskan dalam nama-nama makhluk itu ada sifat yang mencocoki. Dalam nama-nama makhluk itu ada sifat yang mencocoki nama-nama tersebut. Bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Di sana ada orang yang misalnya dua orang yang bernama karim, yang satunya bakhil, yang satunya memang karim. Yang satunya dermawan, yang satunya apa? Bakhil. Seperti itu. Ada orang yang dijuluki misalnya diberi nama Tawil, namun ternyata ketika besar dia apa? Pendek. Seperti itu. Maka nama-nama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu a'lamun mujarrodah, hanya sekedar nama. A'lam mahdhah, hanya sekedar nama. Tidak dipersyaratkan sifat yang sama seperti nama yang diberikan kepadanya. Bisa jadi memang sama. Misalnya ada orang yang apa? Dia itu hakam, diberi nama hakaman misalnya, seorang raja yang hakam, yang memang ternyata dia adil, namun bisa jadi justru dia zalim. Justru dia apa? Justru dia zalim. Berkata para ulama, kecuali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka para ulama menyebutkan bahwasanya asma'uhu a'lamun wa awsaf. Nama Rasulullah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nama dan juga sifat yang ada pada diri beliau. Nama beliau Muhammad, begitu pula nama lainnya adalah Ahmad. Mereka menyebutkan bahwasanya kenapa apa disebutkan sebagai diberi nama sebagai Muhammad, likasrati mahamidih, karena banyaknya akhlak terpuji yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terjadi. Bahwasanya sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah sifat-sifat yang terpuji. Bagaimana kata Aisyah, kana khulquhu al-Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ini memiliki sifat-sifat yang terpuji, cocok sama namanya. Berbeda dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Muhammad, namun ternyata merupakan apa? Orang yang paling jelek akhlaknya. Namun juga memang ada orang yang bernama Muhammad namun dan memiliki sifat yang hamidah. Memiliki sifat yang apa? Yang terpuji. Begitu pula Ahmad. Nama Ahmad dari Rasul, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Para ulama menyebutkan likasrati hamdihi lillahi azza wa jalla. Karena banyaknya Rasulullah memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mencocoki sifat ini, mencocoki nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Al-Amin, di antara nama atau julukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin yang dipercaya. Dan nama-nama yang lainnya. Adapun selain daripada Rasulullah, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu adalah a'lamun mujarradah. Bisa jadi dia memiliki sifat yang sama seperti namanya, bisa jadi juga apa? Sifat yang justru berbalik daripada nama yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, para ulama juga menyebutkan bahwa Al-Qur'an juga itu nama-nama Al-Qur'an itu a'lam wa awsaf. Karena memang Al-Qur'an itu merupakan salah satu dari apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala, merupakan kalamullah, bagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Asy-Syaikh rahimahullah taala, ala kam qismun dalalatul asma'ul husna min jihati at-tadammun. Ada berapakah apa dalalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi pencakupan, yakni dari yang tercakup di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hiya ala arbati aqsam, terbagi menjadi empat. Al-awwal, yang pertama, al-ismul alam al-mutadammin li jami'i ma'ani al-asma'il husna wa huwa Allah. Yang pertama adalah satu nama yang mencakup seluruh makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu lafzul jalalah, yaitu Allah. Nama ini Allah itu mencakup termasuk di dalamnya semua sifat-sifat dan makna, apa makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna yang lain. Termasuk mencakup dalamnya semua sifat-sifat yang disebutkan dalam nama-nama yang diambil dari nama-nama Allah. Walihada ta'ti al-asma jami'uha sifatun lahu. Oleh karena itu maka kita melihat datang nama-nama yang selain nama Allah, yakni selain lafaz Allah, itu datangnya itu sebagai sifat atau sebagai na'at, yakni dalam ilmu apa? Bahasa Arab, sebagai sifat yang untuk mensifati lafzul jalalah. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, huwa Allahul Khaliq al-Bari al-Musawwir. Dialah Allah yang Maha menciptakan. Nah, maka kata apa sifat atau nama Allah al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, semua ini merupakan sifat kepada lafzul jalalah. Semua ini merupakan sifat kepada lafzul jalalah. Walam ya'ti huwa qattun tabi'an li ghairihi min al-asma. Dan antum tidak akan mendapatkan nama Allah itu datang sebagai tabi', sebagai pengikut, sebagai apa? Yang mensifati kepada selain nama-nama Allah. Tidak pernah berada di belakang, intinya tidak pernah berada di belakang. Dia dalam segi i'rab, dalam bahasa Arab, tidak pernah dia sebagai sifat atau na'at atau sebagai tabi'. Namun Allah Subhanahu wa taala lah apa nama Allah lafzul jalalah itu merupakan satu yang nama-nama lainnya atau sifat-sifat yang lainnya itu mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Karena nama Allah inilah yang di dalamnya terkandung seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ma yatadhamman sifatun sifatu dzatillah azza wa jalla. Kasmihi ta'ala as-sami al-mutadhammin sam'ahu al-wasi' jami'il aswat. Sawa'a inda usirha wa alaniyatuh. Nah, yang kedua adalah nama yang tercantum tercakup di dalamnya sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama Allah As-Sami, As-Sami yang Maha mendengar, yang di dalamnya itu tercakup pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang luas, mencakup semua suara. Baik yang tersembunyi ataukah yang tidak tersembunyi. Wasmuhul Basir al-mutadhammin basarahun nafis fi jami'il mubsirat sawa'un daqiquha wa jaliluha. Begitu pula nama Allah Subhanahu wa taala al-Basir yang mencakup, yang tercakup di dalamnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang luas bagi seluruh, baik yang rumit, yang detail maupun yang tidak. Maka wasmuhul alim al-mutadhammin ilmahul muhit, ilmahul muhit, yaitu apa, nama Allah Subhanahu wa taala al-alim, yang Maha mengetahui, yang tercakup dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup. La ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbar. Tidak terlewatkan dari Allah Subhanahu wa taala walau apa setitik atom biji dzarrah di langit maupun di bumi, tidak lebih kecil dari itu, tidak lebih apa besar dari itu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ismuhul qadir, wasmuhul qadir al-mutadhammin qudratuhu ala kulli syai' ijadan wa idaman wa ghairi dzalik. Begitu pula nama Allah al-Qadir tercantum tercakup di dalamnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, baik mengadakan ataupun menghilangkan. Dan yang semisalnya. Artinya sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala jenis yang kedua ini berhubungan dengan sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat diri Allah Subhanahu wa taala. Maka yang di mana sifat ini, sifat dzatiyah ini tidak apa selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mulazimah lillah. Selalu ada pada Allah, selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terlepas abadan azalan seterusnya. Tidak akan terlepas. Maka sifat apa al-basir, as-sami', kemudian al-alim, al-qudrah, al-qadir dan yang semisal dengannya itu selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu ada pada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dilepas selamanya. Ini yang dimaksud dengan sifat dzatiyah. Sifat nama-nama memberikan makna sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-salis, ma yatadhamman sifatu fi'lillah, yang mencakup nama-nama yang mencakup sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kal khaliq, seperti al-khaliq yang Maha menciptakan, ar-raziq, al-bari, al-musawwir wa ghairi dzalik. Seperti nama ar-raziq yang memberi rezeki, al-bari, al-musawwir dan yang semisal dengannya. Maka ini merupakan apa? Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan. Maka ketika sifat fi'il Allah, maka berkaitan dengan iradah, kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan, maka dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, ma yatadhammanu tanazzuhun. Ta'ala tanazzuhu ta'ala wa taqaddusuhu an jami'i an-naqais kal quddus was-salam. Yaitu nama-nama yang mengandung pensucian dan pembersihan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan. Ania apa sebagai apa pujian dan apa pensucian Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan Allah dari kekurangan segala macam jenis kekurangan. Seperti apa? Al-Quddus dan As-Salam, yang Maha Suci. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwasannya nama-nama Allah dari sisi sifat yang bisa kita ambil dari nama-nama Allah, yaitu yang pertama, nama yang mencakup seluruhnya. Nah, itu hanya satu, yaitu Lafdul Jalalah. Lafdul Jalalah. Yang dimana, atau Allah, yang dimana mencakup di dalamnya, dalam nama Allah ini, seluruh makna dari nama-nama Allah yang lainnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Oleh karena itu maka kita dapatkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu nama Allah, lafaz Allah itu selalu berada di depan. Selalu berada di depan. Adapun yang lainnya merupakan sifat atau na'at atau pengikutan terhadap yang mensifati Lafzul Jalal. Dan tidak pernah akan didapatkan Lafzul Jalalah berada di belakang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Nama-nama yang berhubungan atau yang tercakup di dalamnya dengan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat zat yang ini selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, dari Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang semua ini tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu sifat apa? Nama-nama yang mencakup sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, sifat yang berupa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini itu berkaitan dengan masyiah dan iradah, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan hal tersebut, maka diberi apa, maka akan muncul sifat tersebut. Dan kapan tidak, maka tidak akan muncul sifat tersebut. Dan yang terakhir adalah nama-nama yang tercakup di dalamnya pembersihan atau pensucian nama diri Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan yang ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama yang sama. Memiliki nama yang sama. Maka inilah apa? Sedikit tentang makna dari apa, nama-nama, jenis dari makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang di mana kita wajib meyakini hal seperti ini agar tidak terjatuh dalam apa, kesesatan. Karena banyak dari apa, orang-orang yang mereka tersesat dalam menentukan dalam permasalahan asma wa sifat. Dalam apa? Permasalahan asma wa sifat baina ifrat wa tafrid, dari yang gulu ataukah yang meremehkan. Maka ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini, semoga bisa memberikan faedah pada diri kita dan juga bagi kaum muslimin. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.